Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ustaz mau tanya, mohon dijawab. Bagaimana dengan orang tua yang tidak punya kemampuan mengakifahi anak-anaknya, karena memang keadaan yang tidak mampu sampai anak-anaknya sudah tumbuh besar dan ada juga yang sudah berkeluarga. Bolehkah anak-anaknya mengakifahi untuk diri sendiri? Bolehkah seorang anak mengakifahi bapak atau ibunya atau mbahnya karena belum diakifahi oleh orang tuanya? Atas jawaban dan penjelasannya kami ucapkan sedap memakarkan assalamualaikum. Jawabannya bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akifah itu hukumnya sunnah mu'akadah, tidak wajib. Akifah itu adalah hak anak, tanggung jawab orang tua. Barakallahu. Kemudian barakallahu, akifah itu itu pendapat yang sahih barakallahu itu. Setiap ulama berjujur batas maksimalnya adalah usia balig. Ketika sudah balig, maka sudah tidak ada lagi yang namanya akikah. 6. Maka ketika ada orang tua yang tidak mampu mengakikahi anaknya, itu anak bisa diakikahi oleh mbahnya. Jadi kakek mengakikahi cucunya, itu boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW mengakikahi Hasan dan Husain. Barakallahu fikum. Jadi saya misalnya, ketika terjadi tidak sempat diakikahi sampai dia besar, maka tidak ada lagi syariat akikah. Apakah boleh sendiri? Khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang rajih, barakallahu fikum, tidak disyariatkan mengakikahi diri sendiri, dikarenakan hadisnya dihukumi oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan mungkar. Hadisun mungkar. Barakallahu fikum. Sehingga yang rajih tidak ada akikah untuk diri sendiri. Usianya balik. Naam. Bolehkah seorang anak mengakikahi bapak atau ibunya atau mbahnya karena belum diakikahi oleh orang tuanya? Yang jelas tidak boleh, dikarenakan orang tua dia sudah balik. Sebenarnya anak malah antum anaknya sekarang. Artinya batas maksimal yang disebutkan oleh jumhur ulama itu selesai. Akan tidak ada ya. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Afifuddin. Masya Allah. Mohon nasihat dan penjelasannya. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah adalah pada saat sujud dan diperintahkan untuk memperbanyak doa pada waktu sujud. Bagaimana caranya? Apakah dilakukan dengan gerakan bibir seperti pada waktu membaca doa sujud ataukah cukup dalam hati saja? Bolehkah membaca doa-doa seperti Allahumma inni zalamtu nafsi dzunuban katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li ma sarata min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibaratik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma fir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma sattu wa ma alantu wa ma asrahtu wa ma anta alamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Dan lain-lain. Atas nasihat dan penjelasannya kami ucapkan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap dengan namanya ya. Masya Allah. Baik, jawabannya bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kondisi sujud, betul, memang kondisi seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sujud, maka diperintahkan untuk memperbanyak sujud, dan itu ketika sholat, ketika sedang sholat. Caranya adalah sebagaimana dia membaca doa sujud, dilafalkan dengan jibir, karena doa merupakan amalan lisan jibir. Jadinya berdoa untuk berdoa kepada Allah sebagaimana dia membaca doa-doa sujud. Barakallahu fikum. Dan apa yang disebutkan tadi boleh dibaca. Jadi boleh dibaca, karena semua doa terserah dia. Walaupun doa Allahumma inna zalamtu nafsi itu dibaca di akhir salat. Jika Allahumma inna zalamtu nafsi dibaca selesai salat. Barakallahu fikum. Tapi ini semuanya bisa dibaca ketika disucikan. Karena lafaznya umum, semua doa yang antum inginkan silahkan. Baik doa yang disebutkan Rasulullah SAW, bahkan doa yang antum utarakan sendiri. Paham ya? Antum utarakan sendiri, antum memohon apapun sudah. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Bahkan sebagian ulama kita berpendapat boleh berdoa ketika sujud dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi dengan lafaz doa, bukan lafaz pembicaraan. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Terkait demo mahasiswa yang marak saat ini, enggak cuma mahasiswa. Di mana mahasiswa menentang pemerintah dengan cara-cara yang kurang patut seperti demo anarkis dan sebagainya. Apakah di sini mahasiswa termasuk golongan khawarij? Masya Allah. Itu merupakan amalan yang tasyabbuh bil kufar. Menyerupai orang-orang kafir. Demo-demo itu semuanya amalan yang menyerupai orang-orang kafir, apalagi disertai dengan tindakan anarkis. Barakallahu fikum. Demo-demo itu salah satu dari bentuk pemberontakan kepada penguasa. Karena pemberontakan penguasa dengan fisik, juga dengan hujatan kata-kata. Bil-fi'l wal kalam. Barakallahu fikum. Apakah mereka disebut sebagai kaum khawarij? Ya dilihat, kalau mereka punya pemahaman demikian, maka khawarij. Kalau tidak, maka tindakannya dikatakan sebagai tindakan khawarij. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap seorang anak yang muslim jika orang tuanya meninggal masih dalam keadaan kafir? Allahumma sana juga. Dia harus melepas diri dari orang tuanya yang kafir itu. Barakallahu fikum. Tidak boleh mendoakan kebaikan ke orang tuanya. Tidak boleh loyalitas kepada orang tuanya. Sudah selesai. Lakum dinukum waliyadin. Terkait dengan menziarahi kuburnya, mereka boleh menziarahi kuburan orang tua walaupun dia kafir, dengan tujuan untuk ingat mati, bukan tujuannya untuk mendoakan orang tua yang dikubur. Saya paham. Menziarahi ziarah kubur tujuannya itu tergantung yang diziarahi. Kalau menziarahi kuburnya orang muslim itu dengan banyak tujuan. Yang pertama, untuk ingat mati, untuk ingat akhirat, dan juga untuk mendoakan kebaikan sang mayat yang dikubur. Tapi kalau menziarahi kuburnya orang kafir hanya dengan niat untuk ingat mati atau ingat akhirat, hukumnya haram mendoakan untuk orang mayat yang kafir. Barakallahu fikum. Hanya ada wabah sendiri. Mau apa lagi? Rasul orang tuanya, kedua orang tuanya mati kafir. Pamannya mati kafir. Ali bin Abi Thalib orang tuanya mati kafir. Itu perkara yang sudah ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwan. Lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fikum. Mana yang utama, berdoa atau qiyamul lail, salat malam pada sepertiga malam yang akhir jika waktunya tidak cukup untuk melakukan keduanya? Bisa kedua-duanya. Sambil qiyamul lail, sambil doa. Loh, gimana caranya? Nah iya, qiyamul lail kan sholat. Di dalam sholat ada beberapa kesempatan untuk doa. Ketika sujud, doa. Banyak doa ketika sujud. Sebelum salam, doa. Banyak doa ketika sebelum salam. Sehingga qiyamul lail ya iya, doa juga. Bahkan itu bisa menumpahkan semuanya ketika kamu sujud. Disertai dengan kehusuan, dengan tafakur, dengan tadabbur, kita akan merasakan betapa nikmatnya qiyamul lail ketika itu. Karena hening, gak ada siapa-siapa, jadi lebih khusyuk dalam bermunajat. Apakah salat malam harus dijahr? Keraskan bacaannya. Apakah boleh kalau enggak dijahar? Jawabannya boleh dijahar, boleh tidak. Kalau dia salat berjamaah dengan yang lain, dijahar boleh. Kalau dia salat sendirian, maka dibacanya tidak terlalu keras, tidak terlalu lirih. Sehingga dia membacanya cukup untuk dia dengarkan sendiri. Apakah salat malam di sepertiga malam terakhir sebaiknya setelah bangun tidur? Dan apabila dari sore belum tidur hingga waktu salat malam, apakah sama pahalanya? Insya Allah sama pahalanya, dikarenakan bukan persyaratan pada kelas itu. Tapi aku gak ngasuh antum kalau dari mulai sore mulaian gitu sampai sepertiga malam terakhir, kemudian salat malam ngantuk ehonya. Nah iya, jadi yang lebih enak itu tidur, bangun setelah itu seger, baru kemudian dia mulai. Jadi kalau kamu mungkin kan gak ada masalah. Apakah ada doa khusus sesudah sholat tahajud? Tidak ada. Umum doanya kan? Umum, antum minta semuanya sudah. Hadis yang tadi kita baca, hadis nuzul, itu umum sifatnya. Doa apapun, permohonan apapun, kamu minta. Walaupun tidak menggunakan bahasa Arab, pakai bahasa Bani Umas, tidak ada masalah. Pada kelas itu, Allah Maha mengetahui semuanya. Sebanyak-banyaknya. Apakah surat duha juga ditekankan oleh Rasul SAW? Nah, termasuk surat-surat yang disunnahkan Rasul alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan salatul awwabin hina tarmudul fisal. Salatnya orang-orang yang suka bertaubat ketika anak unta kepanasan. Itu salat duha. Barakallahu. Apakah ada salat khusus sebelum salat tarawih dan doanya khusus dalam kurung atau sholat pembuka dua rakaat sebelum tarawih? Apakah ada dalilnya? Dalilnya ada ya, itu hadisnya sahih dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam melaksanakan dan juga menganjurkan orang untuk memulai qiyamul lailnya dengan dua rakaat khafifatain. Dua rakaat yang ringan. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza qama ahadukum min al-laili falyaftadih as-salata bi rak'atayn khafifatayn." Apabila salah seorang di antara kalian bangun untuk qiyamul lail, maka hendaklah dia membuka salat dengan dua rakaat yang ringan. Juga dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili liyusalli istataha salatahu berada'adanya khafifatain. Adalah Rasulullah SAW apabila qiyamul lail untuk salat malam, beliau membuka salatnya dengan dua rakaat yang ringan. Sehingga anjuran dan perbuatan langsung Rasulullah SAW. Bacaannya tidak ada yang khusus, terserah anda. Yang penting dua rakaat pembuka khafifatain. Panjang waktunya berada'adanya. Kalau kita punya hutang kepada orang yang sudah tidak diketahui keberadaannya, bisakah kita sedekahkan atas nama dia? Kalau memang demikian keadaannya, maka diperbolehkan sedekah atas nama orang tersebut. Kemudian, ketika suatu saat nanti orangnya nongol datang dan menagih hutangnya, maka anda harus membayar hutang dia. Yang bisa anda keluarkan itu sedekah bagi anda. Sehingga sebelum berbuat demikian dipastikan terlebih dahulu tidak ada dia, tidak ada ahli warisnya, tidak ada siapapun yang bisa. Bagaimana sehabis sholat malam lalu tidur kembali sampai menjelang subuh? Apakah sehabis sholat malam harus menunggu waktu sholat subuh? Bisa menunggu, bisa juga dengan tidur. Tapi yang jelas jangan sampai terlambat subuhnya. Paham ya? Subuh ketika azan, bangun, sholat dua rakaat qabliyah subuh, kemudian subuh berjamaah. Itu yang dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul dia membangunkan ya, sahabat Bilal selaku muazin yang membangunkan Rasul alaihi salatu wasallam. Naam. Sudah disampaikan. Doa, permohonan dan istighfar yang dipanjatkan oleh kita akan bisa dipenuhi atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat-syaratnya? Masya Allah. Pertanyaan bagus. Sengaja tadi tidak saya bahas dikarenakan pembahasan itu dibahas khusus di dalam fiqh doa. doa itu ada adab-adabnya, ada waktu-waktu makbul, ada tempat-tempat makbul, ada penghalang-penghalang makbulnya doa. Ya benar, dipenuhi syarat dan selama itu harus dipenuhi ya. Itu panjang pembahasannya. Apakah boleh dengan doa dalam Al-Quran dibaca pada saat sujud salat malam, baik salat malam ataupun salat-salat selain malam, ketika sujud dalam salat diperbolehkan membaca doa yang terdapat dalam Al-Quran dengan syarat niatnya untuk berdoa bukan dalam rangka tilawatul Quran. Kenapa ya Pak? Sebab dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Itu nas hadis dari Rasulullah SAW. Sehingga ketika anda memilih doa dan terhadap Al-Quran, anda niatkan untuk berdoa bukan tilawatul Quran. Barakallahu. Ini sejarah kita panjang banget ini. Jawab pertanyaannya ini ya. Ada anggapan di kalangan umum bahwa mimpi di sepertiga malam terakhir adalah bisa menjadi kenyataan atau mimpi yang benar. Wallahualam. Tidak tahu saya. Saya tidak tahu apakah sepertiga malam terakhir itu sebagai makbulnya mimpi. Wallahualam. Tidak tahu saya. Yang jelas mimpi kan ada tiga. Mimpi yang dari setan, mimpi buruk, ihtilam, dan juga mimpi yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam. Allahu ta'ala alam yusawab. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Mohon dijelaskan beda istighfar dan taubat. Masya Allah. Kata-kata taubat disebutkan sendiri-sendiri. Taubat itu meliputi taubat dan istighfar. Istighfar meliputi taubat dan istighfar. Ketika disebutkan bareng-bareng bersama-sama taubat dan istighfar, maka yang namanya taubat itu untuk perkara yang telah lampau, istighfar untuk perkara yang akan datang. Yang akan datang pada kelas itu. Ini beberapa hal yang mereka sebutkan terkait dengan beda istighfar dan taubat. Tapi semuanya sama ya, memiliki makna yang kurang lebih sama. Sama kalau langit dunia dengan langit bumi, sama aja ya Pak. Langit dunia, langit bumi ya. Langit yang di atasnya bumi yang kelihatan itu, atau dikatakan sebagai langit dunia. Rasulullah itu, atau lagi ya Pak. Mohon dijelaskan, beda lafaz man yadu'uni dengan man yas'aluni. Masya Allah, bagus banyak. Kalau man yas'aluni itu permohonan-permohonan hajat. Soal masalah, minta ini. Nah, soal. Makanya dengan jawabannya fa'u'tiyahu kata aku akan beri dia. Barakallahu. Kalau doa itu permohonan. Doa itu umum meliputi dua perkara. Yang pertama meliputi doaul ibadah. Doa ibadah, sanjungan-sanjungan, pujian-pujian kepada Allah Taala, tasbih dan segala macam itu semuanya doa ibadah. Juga meliputi doa masalah juga, doa permohonan juga. Barakallahu fikum. Satu sisi ada kesamaan, sisi yang lain ada perbedaan. Kalau yas'aluni itu betul-betul minta. Masya Allah. Bagaimana tips-tips? Tips-tips gitu ya. Supaya tidak malas mengerjakan salat malam. Nah ini ya, luar biasa ini. Cukup banyak tips-tipsnya ya. Yang pertama ialah meninggalkan al-ma'asi wal-dhunub. Meninggalkan dosa-dosa, kemaksiatan, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat dan dosa itu menghalangi orang untuk bisa dia mulai, atau membuat orang berat untuk bangun dia mulai. Sehingga di antara solusinya ya kan, dikarenakan kita sebagai manusia yang banyak lupa, banyak salah, banyak khilaf dan segala macam, sebelum tidur dibiasakan untuk muhasabah, introspeksi diri selama sehari itu, dan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua tindakan dosa yang dikerjakan hari ini. Barakallahu fikum. Solusi yang kedua, tips yang kedua apa? Tips yang kedua ialah sebelum tidur banyak membaca doa-doa yang disyariatkan Rasul sebelum tidur. Paham ya? Berwudu terlebih dahulu, sebelum sholat, kemudian membaca ayat kursi, membaca Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas, diusap-usapkan di badan-badan di badan dia, kemudian membaca doa-doa itu dan segala macam. Ada buah. Tips yang berikutnya ialah tidurnya miring ke sebelah kanan. Miring sebelah kanan. Kalau ya, tidurnya miring di sebelah kanan. Khusus sebelah kanan yang di bawah. Ini membuat tidak terlalu nyenyak. Sedangkan antum miring ke sebelah kiri, lambungnya antum itu yang dibiarkan ngelembre gitu. Nah, itu stabil, membuat berat badan untuk bisa bangun. Itu yang mereka sebutkan. Tips yang berikutnya, sanatina azakumullah, ialah tidurnya tidak terlalu malam. Paham ya? Karena memang sunnahnya Rasul, kalau sudah isya, isya-isya, dimakruhkan bincang-bincang, tidak ada gunanya ba'da isya. Yang ketika tidak ada aktivitas, tidak ada tamu, tidak ada urusan umat, tidak ada urusan masyarakat, tidak ada urusan sama keluarga dan segala macamnya, tidur. Belum tidur. Atau nggak ada muzakarah ilmu dan segala macam, tidur. Lebih sore lebih bagus. Supaya badannya cukup mendapatkan jasa istirahat sehingga gampang untuk bangun. Nah, barakallahu fikum. Tips yang lainnya lagi ya teknis. Tapi itu koordinasi dengan istri, para kelas itu saling membangunkan. Kalau kamu sudah bangun, bangunkan saya. Kalau nggak mau, kita. Saya bangun dulu, tak bangunkan. Kalau enggak, kita tidak. Nah, para kelas itu. Gitu ya, mengamalkan riwayat tadi. Dan yang penting juga ya, memiliki azam yang sangat kuat untuk bangun. Aduh, ini juga penting. Tidur, sebab itu memiliki azam yang sangat kuat untuk bangun malam. Cuma mudahkan dia untuk dia mulai. Barakallahu fikum. Apabila kita dalam keadaan sedang sholat, tetapi di dalam mulut kita ada sisa makanan, apakah makanan itu harus dibuang atau ditelan saja? Kalau sifatnya itu agak besar, sesuatu yang jadi rasa, diambil, dimasukkan saku, seperti misalnya. Tapi kalau sangat halus, apalagi yang terbawa dengan liur, masuk, tidak ada masalah. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, tolong nasihatkan kepada ikhwah dan akhwat salafi untuk menjaga kebersihan diri, pakaian dan lingkungan, karena ini merupakan akhlak Islamiyah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan katsiran. Nah, sudah cukup dengan baca pertanyaannya antum, mohon diperhatikan oleh sekalian ikhwan dan akhwat. Nah, menjaga kebersihan diri, menjaga kerapian pakaian, penampilan, lingkungan dan segala macam itu sangat dianjurkan dalam Islam. At-tahuru syatrul iman, bersih dan suci separuh daripada keimanan. Harapkan itu. Jadi ya, sehingga jangan aut-autan yang rapi. Jadi ya, rapi itu harus baru ya. Orangnya biasa rapi, terus kemudian tiba-tiba tidak rapi, itu orang yang memandangnya langsung kayak heran gitu. Ini kok aneh ya orang ini ya. Biasanya rapi kok enggak ya. Apakah benar atau ada dalilnya bahwa kokok ayam jantan pada sepertiga malam terakhir sebagai tanda bahwa malaikat sedang turun? Masya Allah. Ayam jantan berkokok itu tandanya yang pertama terbit fajar gadis, dia memandang fajar. Barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya ayam jantan kalau berkokok itu dia melihat malaikat, maka dianjurkan untuk memohon fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum doanya pun Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon keutamaan dari Engkau ya Allah. Nah, dan itu enggak mesti seperti malam terakhir. Lafaznya umum, apabila engkau mendengarkan suara kokok ayam jantan, maka mohon keutamaan kepada Allah karena dia melihat malaikat. Para pelaku. Nah, terusan riwayatnya, kalau mendengarkan suara gonggongan anjing atau kerikikan himar, diminta untuk bertaut dari syaitan jika akan dia melihat syaitan. Itu sahih riwayatnya. Apa perbedaan salat tahajud malam dan witir? Sama saja. Itu beda nama, satu hakikat dan perbuatan. Apakah boleh mensalatkan jenazah orang pelaku riba? Nah, selama dia muslim, Evan, dikarenakan riba bukan kekufuran, tapi juga besar. Selama dia muslim, dia salatkan jenazahnya. Terutama bagi tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, para mubaligh yang punya pengaruh di masyarakat, dianjurkan untuk tidak mensolatkannya sebagai bentuk hukuman kepada pelaku-pelaku dosa, supaya mereka ngerti ini jelek. Tapi yang lain mensolatkan, keluarganya dan segala macam. Nah, itu berlaku untuk semua orang yang mati dalam keadaan di atas dosa besar. Hadisnya ketika di zamannya Rasulullah SAW, ada orang yang mati bunuh diri, maka Rasul memerintahkan keluarganya untuk mensolatkannya dan beliau tidak mensolatkannya. Apakah ketika memegang mushaf Al-Quran kita harus berwudu terlebih dahulu? Itu yang afdal. Yang afdal memegang mushaf baca Al-Quran dalam keadaan suci. Namun apabila ada orang yang berhadas tamam tidak bersuci memegang Al-Quran, tidak ada masalah. Pendapat yang rajih, orang yang berhadas atau orang yang junub boleh memegang mushaf Al-Quran, boleh pula membacanya. Tapi yang afdal ya fan barakatuhum dalam keadaan suci. Apakah ada hadis dhaif? Oh, dhaif. Apakah ada hadis dhaif yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bertemu atau melihat Allah Subhanahu wa taala dalam seorang pemuda? Waduh. Dhaif. Kalaupun ada, dhaif. Apa itu bahas? Anda pikir yang sahih? Oh, saya tidak ada ya. Rasul alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah dengan mata kepala sendiri, tetapi melihat Allah dengan hatinya. Ra'ahu fi fu'adih fi qalbih. Ru'yah qalbiyah. Itu prinsipnya husunah. Melihat keterangannya Syukur Al-Bani rahimahullah dalam kitab dia Mukhtasar Al-Ulu. Mana dengan hati. Adapun dengan mata kepala sendiri itu melihat wujud asli malaikat Jibril. Barakallahu fiikum. Tahan salah ya. Tadi kira yang salah yang baik yang apa yang diurusin. Setengah tiga, Masya Allah, tak terasa itu. Terakhir apa semuanya? Terakhir ya. Bagaimana menyikapi pemerintah terhadap kenaikan BBM? Masya Allah. Nggak jadi naik. Naik, nggak naik, biasa. Jangan kemudian nggak jadi naik. Oh, berarti sukses dong demonya. Enggak. Bukan. Ketika antum mendapati kebijakan pemerintah muslim, barakallahu fikum, dan antum mendapati kebijakan itu, kebijakan yang betul-betul menyengsarakan rakyat, gitu bahasanya ya. menyengsarakan rakyat, kebijakan yang zalim, maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah sama seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, ialah as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Satu. Yang kedua, sikapnya adalah sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak kamu suka, baik kebolimannya atau kebijakan-kebijakan dia. Sabar dulu. Yang ketiga, mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Didoakan supaya dikasih taufik, dikasih hidayah, supaya menjadi penguasa yang saleh, penguasa yang baik, barakallahu fikum. Yang ketiga. Yang berikutnya, Irfan barakallahu fikum, ya, dengan menasihati penguasa. Menasihati penguasa dengan cara syar'i. Cara syar'i menasihati penguasa tidak di depan halayak ramai, tidak di depan masa, bukan dengan cara